Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqarrubana ila Allah ta'ala li mahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid dunya wad dunya wal akhirah li fadailina wa hajatina min wajdil akhirah. Fazir arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wa sa'al shadiji shadina qulubina shamradina dhahiran batina. Idha bil balaya wal mihan wal fidan wal amrad nazaqan liman abina lima salina ila libadina awladina zuladina wa jiwarina asdaqaina. وجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين المؤمنات الأحياء منهم والأموات والأنزل إسلام المسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأمدنا بأسرار وفرض علينا من بركاته وفيكم. آمين. وذهب موسى. وذهب dan pergi موسى. Siapa Nabi Musa? Lihat dia biqabasin, untuk membawa biqabasin dengan suatu bara minan nari dari api. Fa'anasa naharan, maka senang itu Nabi Musa naran kepada api. Naja selamat itu Nabi Musa biha dengan itu api minan nari dari neraka. Wa farra Isa dan lari Isa. Siapa Nabi Isa? Likayan jua agar selamat itu Isa minal a'da'i dari para musuh. Fahamalam akan membawahu kepada itu Isa hadhal harubu apa pelarian ini ila sama'i rabbi ke langit keempat. Waganat dan ada sebegitu Adam, apa jebakan Nabi Adam? Sumbulatan ialah tangkai melukamhi dari gandum. Ada suara hingga jadi wujud, apa wujudnya itu Nabi Adam? Sumbulatan ialah tangkai wa asla dan asal mula lil basari bagi manusia. Walbazi hatu ala syabukati min ajilukut. Walbazi ada pun burung elang hato ialah menuki ala syabgat di atas itu. Bazi ala syabgat di atas itu jebak min ajlil kut semata-mata karena makanannya elang itu. Bahwa jada maka mendapatkan tulang sa'idal malik kepada pembantu raja wal iqbal wal majidi dan adanya penerimaan wal majid dan kemuliaan. Wa tiflu adapun anak-anak dhabu ialah pergi anak-anak lemak tak menuju tempat belajar. Min ajilik tisa bil fadli semata-mata karena mengerjakan keutamaan wa rajaan dan berharap fitairi pada burung alladzi yang nikmat. Alladzi wa'ada yang menjanjikan hu kepada itu tifal bihi dengan itu burung. Walidu siapa orang tuanya itu tifal. Wa minal maktabi sara sadra minal sudra minal maktabi dari tempat belajar itu sara jadi itu tifal. Sadra ialah pemuka minal sudra dari sekian pemuka. Laqad dafa'a sungguh malah menolak itu tifal. Al-ajr syahri kepada bayaran bulanan. Sosara dan jadi tifal. Badran ialah purnama. Wa nahar qadan bangkit Al-Abbas, siapa Sayyidina Abbas Al-Harbi untuk berperang haqidan seraya dendam. Min ajlikum ya Ahmad, semata-mata untuk menekan Nabi Muhammad. Wa munahadatuddin dan kebangkitan agama. Fasara maka jadi tamas liddin bagi agama hatal kiamat hingga hari kiamat. Wajahan ialah wajah zahiran dan penolong. Bi khilafati dengan kepemimpinan itu Abbas, wa khilafati abnai min ba'di dan kepemimpinan anak-anak Abbas min ba'di setelah itu Abbas. Ya footnote di bawah. Wa laqad nahadu Umar liqital Mustafa, wa laqad nahadu, sungguh bangkit Umar, siapa Sayyidina Umar, liqital Mustafa untuk memerangin Nabi terpilih. Wasaifu adapun pedang fi yadi ialah berada di tangannya itu Umar. Wa qad aqada al mawathiqa dan sungguh telah mengukuhkan diri, membulkan diri itu Umar, al mawathiqa kepada berbagai macam pegangan kepercayaan. Fasara maka jadi itu Umar fi syar'i dalam syariat amiran lil mu'minin, ialah pemimpin bagi orang beriman. Imaman ialah imam muqtadan yang diikuti lid-din bagi orang-orang yang ahli agama. وَذَلِكَ الْجَامِعِ لِلْأَعْشَابِ مَضَانَهُ وَالْخَرَائِبِ وَذَلِكَ الْجَامِعُ adapun orang yang mengumpulkan itu لِلْأَعْشَابِ bagi rumput-rumput. مَضَى berlalu itu جَامِعْنَهُ وَالْخَرَائِبِ kepada arah reruntuhan-reruntuhan. فَتَعْثَرُ قُدُمُهُ بِكَنْزٍ غَافِلًا فَتَعْثَرُ maka menginjak قُدُمُهُ apa kakinya itu جَامِعْ ikan zin pada suatu kayaan wafilan saraya lalai. Wazam anu adapun orang yang haus mabailah berlalu zam anna wajadu lilma kepada aliran-aliran air. Wawajada maka mendapatkan itu zam an fil ma'id lam arir inneka salqamar, itu bayang-bayang rembulan. Walaqad jitu dan sungguh telah datang aku ila hadzal bab kepada pintu ini, pintu raja, taliban li hajatin karena berharap li hajatin bagi suatu hajat keinginan. Wasirtu dan jadi aku sadron ialah pemuka indama wasaltu manakala telah sampai aku ila dihlizi menuju ke terowongan. Wajitu dan datang aku bil ma'i dengan air radiatan sebagai hadiah. Wadhalika adapun hal itu aku datang dengan air itu min ajil khabzi semata-mata karena untuk mendapatkan roti. Wahamalatni dan membawani kepada ku ra'ihatul khabzi apa semer apa semerbak roti itu, sedapnya roti itu ila sadril jinan menuju surga terdepan. Wal khubzul ladzi adapun roti alladzi ulqiya bi adam kharijal jinan yang diberikan bi adam kepada Nabi Adam kharijal jinan di luar surga. Nafsu dzalikal khubzi adapun nafasu dhalikal khabzi adapun nafas dari roti itu ghamasa ila menjelupkan itu ladzini kepada kufil jinani di surga. Fanajautu maka selamat aku minal ma'i dari air wal khabzi dan roti. Wa kanani seakan-akan aku ini al malaku ialah malaikat Atofu berputar aku ala hadzal bab, atas pintu ini, bila wardin dengan tempat tujuan kal falak seperti planet-planet. Wala yakunu thamma tawafun bila wardin fid dunya wala yakunu, dan tidak ada thamma di sana tawafun apa tawaf bila wardin dengan tempat tujuan fid dunya di dunia. Illa li ajsadil ashikin wa arwahim, kecuali bagi jasad-jasad para pecinta, wa arwahim dan ruh-ruh mereka. Kemarin malam Jumat yang lalu dijelaskan tentang orang yang pergi menuju tukang roti untuk mendapatkan roti, tapi kemudian Allah memberikan karunia berupa perjumpaan dengan tukang roti yang sangat indah, yang sangat anggun itu. Teguh. Woi, Pak, semangat dong. Disimak, kalau disimak kan bisa paham, gak ngantuk. Datang ke tukang roti untuk mendapatkan roti, tapi kemudian Allah memberikan karunia berupa menyaksikan ketampanan tukang roti. Kalau sampai orang datang ke tempat sholat untuk sholat, tapi kok ternyata menjadi tergetar batinnya karena menyaksikan yang dituju di dalam sholat, yaitu Allah Ta'ala. Terus ada juga orang yang pergi ke kebun semata-mata untuk mengasingkan diri. Tak tahunya tiba-tiba Allah memberikan anugerah, yaitu menyaksikan keindahan tukang kebun. Jadi kita itu senantiasa mesti berharap untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dari apa yang kita kerjakan. Apa yang kita kerjakan, jikalau Allah Ta'ala menghendaki, bisa jadi kita sekedar berjalan kaki, sekedar berjalan-jalan, diperjumpakan dengan keberuntungan, lewat perjumpaan dengan siapa, dengan siapa, dengan siapa. Jadi yang namanya keberuntungan itu bisa lewat apa saja, lewat apa saja. Nabi Musa itu pergi, ketika di tengah perjalanan dia menyaksikan api dari jauh, ingin rasanya membawa bara api itu untuk menjadi obor di perjalanan. Jadi ternyata rasa gandrung kepada api itu membuat Nabi Musa terselamatkan dari api neraka. Kenapa? Karena ternyata lewat api itulah Allah berfirman kepada Nabi Musa. Jadi heran Nabi Musa menyaksikan ranting itu dihinggapi oleh api, tapi daun-daunnya itu tetap hijau, tidak terbakar oleh api itu. Api itu malah berbicara kepada Nabi Musa. Itu berarti api dipakai oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan firman-Nya. Menyampaikan firman-Nya. Semula keinginannya cuman bagaimana membawa bara api untuk dijadikan obor dalam perjalanan. Ya, tak tahunya di situ ada kesempatan untuk berbincang-bincang, untuk berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hal-hal yang kecil-kecil itu semua bisa menjadi sarana bagi kita untuk mendapatkan yang lebih agung, yang lebih besar. Betapa banyak orang-orang di dalam sejarah dari kalangan para santri-santri terdahulu yang kegiatannya cuma apa? Kegiatannya cuma hal-hal sepele di pondok, hal-hal sepele. Tapi ketika pulang menjadi orang yang diagungkan, yang dibutuhkan. Jadi apa hubungannya? Seolah-olah tidak ada hubungannya. Tapi begitulah cara Allah Ta'ala untuk memberikan karunia. Karena itu jangan sepelekan. Kebaikan-kebaikan kecil, tugas-tugas kecil jangan sepelekan. Itu boleh jadi mengantarkan kepada karunia-karunia yang besar. Coba Nabi Isa. Nabi Isa lari dikejar oleh musuh-musuhnya. Dikejar oleh orang-orang Yahudi. Dikejar oleh orang-orang yang tidak paham bahasa cinta. Nabi Isa mengajarkan bahasa cinta kepada umatnya. Tapi umatnya tidak mau paham tentang bahasa cinta yang diajarkan oleh Nabi Isa. Nabi Isa lari dikejar-kejar itu. Ya ternyata lari itu bisa membawa Nabi Isa ke langit yang keempat. Jadi ketika dikejar-kejar, akhirnya tidak menemukan tempat berlindung kecuali sebuah rumah yang pintunya satu. Pintunya satu. Maka kemudian dari situ Allah menciptakan pintu ke langit. Ke langit. Jadi tidak mesti yang masuk akal untuk kita menyongsong masa depan yang gemilang. Enggak mesti masuk akal. Asalkan kita ikhlas mengerjakan sesuatu itu, enggak mesti masuk akal. Tuh Allah memiliki 1000 lebih macam cara untuk mengangkat siapa saja. Enggak masuk akal. Kalau dalam akal kan misalnya harus menempuh kayak gini, harus berjuang di sini, nanti bisa mendapatkan tawaran sini, sini terus jadi dalam akal kan gitu toh. Belum tentu juga itu. Apa yang diyakini, yang dibaca oleh akal belum tentu menjadi kenyataan. Belum tentu gitu. Yang punya otoritas itu Allah. Jadi kerjakan sesuatu sepele, sekecil apapun. Kalau itu atas nama kebaikan, dan serahkan urusan kita kepada Allah Ta'ala. Allah yang akan mengurusi nanti kita lewat pekerjaan-pekerjaan yang sepele-sepele itu. Lewat ibadah-ibadah yang tidak disangka-sangka sebagai perantara seperti itu. Yang Nabi Isa cuman tahunya itu lari dikejar-kejar musuh. Kok tiba-tiba ada jalan ke langit keempat? Nah, itu tuh. Terus Nabi Adam itu terjebak oleh setangkai gandum. Jadi ketika di surga dilarang untuk mendekati pohon dan bebuahannya itu, Nabi Adam kemudian tetap ke sana. Ternyata bahkan sebuah dosa sekalipun bisa menjadi berkah. Nabi Adam kemudian menjadi tangkai, menjadi asal usul bagi manusia. Jadi katakanlah manusia itu buah. Katakanlah itu manusia itu buah dari sebuah pohon kehidupan. Nah, ternyata tangkainya itu adalah Nabi Adam, asal usul dari segala buah. Ya, Pak. Jadi sebuah kesalahan juga yang kita tobati bisa menjadi asal usul dari kebaikan-kebaikan. Kebaikan-kebaikan. Terus ada burung elang atau raja wali yang menukik masuk dalam sebuah jebak semata-mata untuk mendapatkan makanan. Ketika masuk dalam jebak dia merasa seolah-olah apes, tapi ternyata tidak. Ya, kemudian bisa berjumpa dengan pembantu raja, kemudian dihormati sebagai burung yang luhur dan kemudian dimuliakan. Padahal keinginannya cuma makanan. Keinginannya cuma makanan, ternyata mendapatkan yang lebih agung dari apa yang diinginkan. Anak kecil pergi menuju tempat belajar. Belajar semata-mata min ajlik tisabil fadli, pergi ke tempat belajar untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan, mendapatkan ilmu dan lain semacamnya. Juga datang di tempat belajar itu karena berharap adanya daging burung yang sangat nikmat yang dijanjikan oleh bapaknya. Kalau kamu mondok, kalau kamu belajar sana, kamu nanti tak saya kirim, tak kasih makanan, tak kasih daging burung yang sangat nikmat. Ternyata dari tempat belajar itu suara sadar bil sudur menjadi pemuka kelak ketika pulang di antara orang-orang yang memiliki kedudukan. Jadi pemuka. Jadi tentang bagaimana kelak dan lain semacamnya itu, jangan dipikirkan kita. Yang kita pikirkan, yang kita kerjakan adalah tugas-tugas itu dikerjakan dengan sebaik-baiknya, dengan seikhlas-ikhlasnya. Nanti Allah yang menempatkan kita di mana sesuai dengan kesanggupan kemampuan kita, itu Allah. Nah, kalau sudah begitu ya, sudah menjadi sadra minas sudur, sudah menjadi yang terdepan di antara orang-orang terdepan itu, laqad dafa'al ajr syahri, dia menolak adanya kiriman bulanan. Kenapa? Dia sudah menjadi purnama itu sendiri. Ya, sudah tidak memerlukan dikirim oleh bapaknya, oleh orang tuanya, karena dia sendiri sudah menjadi lumbung bagi adanya rezeki-rezeki. Sayyidina Abbas bangkit untuk berperang semata-mata karena dendam. Untuk apa? Untuk menekan perjuangan Nabi Muhammad dan menekan adanya kebangkitan agama. Ternyata Sayyidina Abbas itu menjadi penolong bagi agama. Padahal semula itu semata-mata untuk memerangi agama, untuk memerangi Nabi Muhammad. Ternyata malah menjadi penolong Nabi Muhammad, menjadi penolong agama. Jadi kalau Allah mau, segala sesuatu itu kemudian diproses. Diproses bahkan bisa menjadi yang sebaliknya. Itu bangkit, pergi atas nama dendam untuk memerangi Nabi Muhammad, tapi kemudian justru menjadi penolong agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jadi ikhlas, makanya ikhlas. Ngerjakan apa aja ya ikhlas. Gerundul-gerundul. Ikhlas. Sekedar nyapu, ngepel, semacamnya. Pastikan semata-mata karena Allah Ta'ala ini tempat ibadah, ini kebaikan dan semacamnya. Gerundul-gerundul. Ini suruh apa? Wah, gak jadi apa-apa gitu. Gak jadi apa, gak ikhlas mengerjakannya. Terus Sayyidina Abbas itu menjadi apa? Menjadi penolong. Bikhilafati wa khilafati. Dengan adanya kemimpinan Abbas dan juga kemimpinan anak-anak cucunya Abbas setelah beliau. Jadi menjadi keberkahan bagi anak cucu, anak keturunannya itu. Jadi keberkahan justru karena leluhurnya itu orang-orang, orang yang baik. Nah terus saya, katanya sih Badu itu, saya datang ke sini, ke pintu kerajaan ini semata-mata karena ingin mendapatkan apa yang saya inginkan. Ternyata saya menjadi pemuka manakala saya supaya kepada sebuah terowongan. Jadi datang sejenak ke tempat raja, ke pintu raja, itu menjadi dia dipercaya untuk memimpin ketika pulang ke kampungnya gitu. Jadi kenapa? Ada percaya diri, ada perasaan berkah, ada perasaan yang yakin, yang menyebabkan dia dipercaya oleh banyak orang. Pulang, jadi. Padahal cuma sekedar sejenak saja mengunjungi kerajaan, mengunjungi orang-orang yang diberi amanah oleh Allah Ta'ala. Pulang, kemudian menjadi yang terdepan di antara orang-orang di dusunnya, di kampungnya itu. Saya juga datang membawa air sebagai hadiah, katanya si Badu itu, membawa seguci air sebagai hadiah. Dan itu semata-mata saya ingin mendapatkan roti sebenarnya, bawa air agar bisa mendapatkan roti. Nah ternyata wangi roti itu, sedepnya roti itu membawa si Badu ini kepada surga terdepan. Jadi, membawa kepada keberuntungan. Terus setelah itu, setelah sampai kepada keberuntungan itu setelah sampai kepada surga terdepan itu nanti pada akhirnya si badu ini selamat. Selamat dari air, selamat juga dari roti. Seolah-olah berubah menjadi malaikat. Jadi tujuan pertama kali bawa air dan mendapatkan roti, justru menjadi terbebaskan dari air dan roti. Itu mengerjakan segala sesuatu dengan penuh kenikmatan. Tak ada harapan untuk imbalan ini dan itu. Seakan-akan aku ini malaikat wakani al-malak katanya. Roti yang diberikan kepada Nabi Adam di luar surga, ternyata roti itu bisa menjadikanku berada di surga. Jadi bawa air untuk mendapatkan roti, ternyata malah mendapatkan yang lebih agung dari itu, yaitu perjumpaan dengan utusan-utusan si raja. Nah, setelah terbebaskan dari godaan air, dari godaan roti, dari godaan segala materi, atufu ala hadzal babil awardin kal falak. Aku bertawaf di pintu ini bilawardin dengan tanpa tujuan apapun untuk mendapatkan segala sesuatu di dunia ini, bukan. Tapi semata-mata sudah karena cinta kal falaki seperti perputaran planet-planet. Jadi planet-planet itu berputar itu semata-mata karena cinta kepada Allah Ta'ala, tak ingin mendapatkan surga dan semacamnya. Jadi dari sebuah pengabdian yang karena pamrih, karena ingin mendapatkan sesuatu, itu berubah menjadi kesucian. Berubah menjadi kesucian. Bukan karena ingin mendapatkan apapun. Wala yakuna samatuhun bila wadin fid dunya. Sementara tidak ada di situ sebuah perputaran, sebuah tawaf tanpa adanya tujuan di dunia. Kecuali li ajsadil asyikin warwahim. Kecuali bagi jasadnya orang-orang yang jatuh cinta dan ruh-ruh mereka. Jadi hanya ketika orang sampai kepada makom cinta, dia terbebaskan dari pamrih, terbebaskan dari ingin ini dan itu dan lain semacamnya. Jadi ketika sudah sampai di makom cinta, orang itu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala sudah tak karena sesuatu pun, bukan karena ingin dapat ini mendapat itu, mendapatkan kehormatan, mendapatkan sesuatu, sudah tidak ada lagi. Kalau sudah sampai di makom cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, cinta itu ditandai dengan apa? Ditandai dengan tegaran segar loh, cinta yang layu, mengantuk. Tadi tegar, ada semangat, ada kobaran hidup, ada bara hidup dalam dirinya. Itu tanda-tanda cinta, cinta. Nah, kalau layu itu kan berarti nggak dihinggapi oleh bunga-bunga cinta yang nggak ada. Jadi kita berusaha untuk sebisa mungkin, entah sudah dianugerahi cinta atau belum, usahakan seserius mungkin sehingga apa yang kita kerjakan itu bernilai, ada nilainya. Kita kerjakan itu ada nilainya sesuai juga dengan kemampuan kita. Dikerjakan. Nah, karena itu yang perlu kita hitung, yang perlu kita hitung-hitung itu adalah tentang adanya peningkatan nilai di dalam pengabdian diri kita. Ada enggak peningkatan nilainya di dalam sembah sujud kita kepada Allah Ta'ala itu, ada enggak? Ada enggak greget? Atau sesungguhnya sholat biar cepat keburu tidur, terus dikomati sama indro. Jadi pastikan ada sesuatu yang betul-betul diperjuangkan. Bukan kemudian sudah teringat tidurnya itu, bukan sudah teringat tidurnya. Jadi pastikan dinikmati. Kan baru ada guna, keburu-buru dan semacamnya. Buru-buru ini itu ya. Formalitas, makanya formalitas itu ya. Formalitas itu tanpa roh. Usahakan beri nilai sekecil apapun apa yang kita kerjakan itu. usahakan untuk beri nilai kelawan kita kerjakan. Siapa yang menyana, siapa yang menyangka ya, kalau cuma dari sekedar nyapu kemudian bisa mengantarkan ke pengalaman-pengalaman yang jauh lebih hebat, lebih dahsyat misalnya. Pikiran kita enggak nyampe ke sana. Walaupun enggak nyampe ya, kerjakan sesuatu itu demi semata-mata karena Allah yang Maha Agung. Nanti kalau dikerjakan atas nama Allah yang Maha Agung, sesuatu itu bisa mengantarkan kepada kedudukan-kedudukan yang agung. Jadi hanya ketika sudah sampai kepada nikmat, kepada senang, kepada cinta dan lain semacamnya, orang itu baru bisa membara hatinya, berkobar hatinya, dibikin nikmat hidupnya, dibikin tegar hidupnya. Kalau sudah tegar bagi diri sendiri, dia bisa memberikan tegar, membagi-bagikan segar-tegar itu kepada yang lain. Kalau layu pada dirinya sendiri, apa yang mau disebarkan ke orang selain layu itu sendiri? Rabbana taqabbal minna bi asrarul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. Ayo dia, makan di rokok ya ngantuk.